bersembunyi di dalam hati, tak ingin pergi. Maafkan ku, aku terlalu sayang padamu. Hanya dirimu yang aku mau, senyum indahmu hanya milikku. Berjanjilah, kau kan selalu ada untukku. Begitu banyaknya cinta yang telah ku rasa, begitu indahnya dirimu satu berbeda. Begitu sempurna kasih yang sungguh nyata, begitu manisnya diriku. Fendi Francesco I'm not afraid to die.